ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العليم القدير، والصلاة والسلام على النبي البشير النذير، وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقه المنير. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم yang saya cintai karena Allah. Kajian tafsir akidah kita berbicara tentang tanda-tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, di antara tanda-tanda keimanan umat manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menyintainya lebih daripada makhluk yang lain, termasuk dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Seseorang di antara kalian belum beriman atau tidak beriman, ya, sebelum dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai, lebih dicintai daripada menyintai dirinya sendiri, daripada menyintai orang tuanya, dan daripada menyintai seluruh umat manusia. Sehingga hadis ini dijadikan dalil dasar argumentasi bahwasanya inti akidah Islamnya, inti keimanan kita itu adalah ukurannya al-hubbu wal-bughdu, cinta dan benci. Jadi ukuran keimanan kita, ukuran akidah kita itu benar adalah cinta dan benci. Menyintai Allah, ya, menyintai Rasul, dengan kata lain, menyintai orang yang dicintai Allah, menyintai sesuatu yang dicintai oleh Allah, dan membenci, ya, seseorang yang dibenci oleh Allah, dan juga membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itu inti daripada akidah Islamnya. Nah, karena masalah cinta dan benci itu luas, kajian siang hari ini kita batasi bagaimana kita menyintai Rasulullah SAW, manusia yang paling dicintai oleh Allah, sehingga pengakuan kita bahwa kita ini sebagai orang Islam diakui oleh Allah. Kemudian pengakuan bahwa kita dicinta pada Rasul diakui oleh Allah dan Rasulnya. Karena tidak sedikit di dunia ini manusia mengklaim dirinya cinta Rasul, yang lainnya tidak cinta Rasul, ukurannya dengan ukuran dia sendiri yang tidak ada dalilnya. Ukurannya kalau mengadakan acara-acara tertentu dia cinta Rasul, yang tidak mengadakan acara tertentu dituduh tidak cinta Rasul. Ini kan terjadi hal yang sangat membahayakan dalam kehidupan beragama di bumi Allah Indonesia ini. Nah, sekarang apa tanda-tanda cinta Rasul? Tanda-tanda kita cinta Rasul adalah ittiba'uhu sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau. Mengikuti beliau dalam apa saja? Jawabnya ya dalam seluruh aspek kehidupan, selama hal itu tidak menjadi hak prerogatif Nabi. Seluruh kehidupan Nabi dalam, ya, berumah tangga, dalam berbangsa dan bernegara, dalam bisnis, dalam politik, kita harus mengikuti Nabi SAW. Kecuali yang menjadi kekhususan. Contoh, puasa wisol, puasa yang terus menerus. Jadi sudah tiba waktu maghrib masih meneruskan puasanya, itu umat Islam tidak boleh dilarang haram bagi Nabi terus. Nabi orang yang punya kekuatan yang luar biasa. Kemudian Nabi SAW diberikan keistimewaan oleh Allah kawin lebih daripada 4. Sementara kita tidak boleh lebih daripada 4. Selain itu yang tidak merupakan kekhususan Nabi, kita wajib mengikutinya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, karena kajiannya adalah kajian tafsir akidah, saya dan semoga kita semuanya akan mentadaburi, merenungi ayat-ayat Quran yang berbicara tentang ya, ungkapan dalam Al-Quran ketika menyebutkan Nabi SAW. Jadi dalam Al-Quran, Nabi itu disebut sebagai apa? Atau disebut apa? Disitulah akan kita ya, jadikan bagian daripada cara mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW. Kita mulai dari ayat 30 surat Al-Furqan yang saya baca tadi, surat nomor 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, maksudnya di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Apa ya, curhat Nabi kepada Allah? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Quran sesuatu yang ditinggalkan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Qur'anil Azim yang ditulis oleh beliau, diterbitkan menjadi 4 jilid itu, beliau mengatakan tanda-tanda orang yang meninggalkan Quran yang diajukan Rasul kepada Allah adalah ada mutilawatihi, yang tidak membacanya, tidak mendengarkannya, tidak mentadaburi merenunginya, ya, tidak menghafalkannya, tidak mengamalkannya, tidak mendakwahkannya. Itu tanda-tanda orang yang meninggalkan Quran. Nah, di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Allah ar-Rasul. Apa itu arti ar-Rasul? Kita tidak mungkin menjadi nabi, enggak mungkin menjadi rasul. Tapi yang bisa kita lakukan adalah semangat mengikuti Nabi sebagai seorang rasul. Rasul itu saudara-saudara sekalian artinya adalah ya, dari akar kata ar-risalah, misi, risalah, orang yang mendapatkan risalah, orang yang diutus. Yang harus kita ikuti Bapak Ibu sekalian ketika Nabi disebut ar-rasul di dalam ayat ini adalah kita semuanya kaum muslimin, laki atau perempuan, Arab atau bukan Arab, ustaz atau bukan ustaz, anggota dewan atau tidak, presiden atau rakyat biasa, semuanya wajib menyampaikan risalah dari Allah, meskipun bukan rasul, bukan nabi. Risalah dari Allah, misi dari Allah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan sampai ketika kaum muslimin digiring, ya, digiring, disudutkan dengan tuduhan-tuduhan macam-macam sehingga tidak berani lagi menyampaikan Islam. Ini korelasinya dengan perkembangan hari-hari ini. Jangan sampai umpamanya gara-gara ada orang kafir yang mengatakan tanda-tanda teroris itu berjenggot, pulang pengajian langsung jenggotnya dia apa kan Pak? Dicukur. Ini sudah contoh jamaah Pak ya. Maaf-maaf saja. Gara-gara ada opini bahwa nikah yang belum tercatat itu, walaupun saya ya tidak termasuk penggemarnya, ya kalau nikah yang jelas-jelas, kemudian orang enggak berani menjadi pengikut PNS, tahu PNS Pak? Penggemar nikah siri. Daripada nikah siri tertangkap Ustaz, mendingan zina saja, selingkuh. Karena kan selingkuh itu enggak kena delik hukum karena sama suka. Dan suka sama suka itu hak asasi manusia. Sehingga daripada nikah siri nanti tertangkap basah atau tertangkap kering, mendingan selingkuh. Selingan indah rumah tangga utuh katanya. Nah untuk bilang mencari. Saudara, dengan isu seperti ini, sampai-sampai saudara-saudara kita kaum muslim di dunia disuruh berjihad sendirian, dibiarkan jihad sendirian. Kenapa? Takut nanti dituduh macam-macam. Apalagi rumahnya tetangganya ustaz tertentu. Ini bisa membahayakan saudara sekalian. Oleh karena itu opini seperti itu, wahai saudaraku, tidak kebetulan, tidak kebetulan. Allah berfirman, wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar, Allah membalas makarnya. Jadi saudara sekalian, kondisi senang, kondisi susah, kondisi umat Islam dipuji, kondisi umat Islam dicaci, kita harus selalu senantiasa menyampaikan risalah Allah. Jangan sampai mulut terkunci, jangan sampai kaki diam, tidak bergerak memperjuangkan Islam, padahal kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai risalah, mempunyai misi. Jadi bapak tetap menjadi orang yang terbaik di kantornya, di rumahnya, di masyarakatnya, menampilkan Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin. Islam itu seluruhnya adalah rahmat, meskipun ada orang yang tidak senang Islam. Ini pesan saya Bapak-Ibu sekalian, dan itulah yang bisa kita tadaburi renungi dari ungkapan-ungkapan Al-Quran tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut Ar-Rasul. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika miskin tetap menyampaikan risalah, ketika kaya tetap menyampaikan risalah, ketika belum berkuasa menyampaikan risalah, setelah berkuasa tetap menyampaikan risalah. Begitu sekalian. Ketika punya istri satu tetap menyampaikan risalah. Ketika istrinya lebih dari satu, bukan capek urusi istri, tapi tetap juga menyampaikan risalah. Inilah pesan kita semuanya. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an disebut An-Nabi. An-Nabi seperti dalam surat At-Tahrim ayat pertama. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Hai Nabi, kenapa kamu haramkan sesuatu yang Allah halalkan untuk kamu hanya semata-mata mencari ridho istri-istri kamu. Ini sudah sering seolah-olah disampaikan di sini. Sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam minum madu di rumahnya Zainab bintu Jaksin, diberikan madu, istri yang lainnya cemburu. Sehingga Nabi hampir-hampir mengharamkan madu, padahal madu itu halal, hanya semata-mata mengejar ridho istrinya. Pelajaran yang bisa kita ambil pertama saudara sekalian, kita jangan sampai mengejar-ngejar ridho orang, kesenangan orang. Jangan sampai kita ingin dipuji negara tertentu, kemudian kita meninggalkan ajaran Islam. Jadi jangan sampai menjadi orang itu hobi dipuji-puji orang, dipuji negara tertentu, baik yang negara miskin atau negara kaya, negara tetangga atau negara yang lainnya lah. Enggak ada habisnya capek mengejar ridho atau kesenangan orang. Dulu yang sudah kita sering ulang-ulang, ada pepatah yang berbunyi, dan ini ada diungkapkan dalam riwayat, ridho nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu ungkap ya, ujung yang tidak ada pangkalnya. Dikisahkan dengan dua orang yang naik bighal atau hamir, binatang yang lebih kecil dari kuda. Bapaknya naik, anaknya nuntun, negeri tertentu yang dilewatinya menghujat dia, tiga benar itu orang tua. Dia naik, anaknya suruh jalan. Karena gak mau dihujat orang, mengambil ridhonya orang di negeri yang lain, ya akhirnya dia turun dan anaknya yang naik. Ketika anaknya yang naik, dihujat juga negeri lain, lain lagi itu asumsinya, persepsinya. Itu orang tolol amat. Dia yang tua, anaknya masih kuat, itu malah dia jalan kaki. Yang anaknya yang kuat malah naik. Akhirnya naik dua-duanya. Negeri lainnya, lain komentarnya. Itu orang tega amat, binatang kecil dinaikin dua orang. Salah lagi. Akhirnya kedua-duanya naik. Kedua-duanya udah ditonton aja itu kendaraannya. Supaya gak dihujat oleh negara lain. Negara yang lainnya menghujat juga, lain sudut pandangnya. Goblok bener itu orang punya kendaraan kok tidak dinaiki. Jadi kita jadi suami, jadi pemimpin, jangan senang-senang cari pujian seseorang atau negara lain, saudara-saudaranya. Makanya Nabi diingatkan oleh Allah. Nabi itu dari kata an-naba. An-naba maknahu al-khabarul ha'il. Khabar, berita yang agung. Sehingga manusia yang teragung di dunia adalah Nabi. Karena dia dapat berita yang paling agung, yaitu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, keagungan Bapak, keagungan Ibu, ya, kebesaran umat Islam ini mata kapan? Kapan menurut Allah? Jawabnya adalah ketika selalu menerima instruksi-instruksi Allah, berita-berita Allah, baik dari Al-Quran atau As-Sunnah. Jadi jangan sampai kita hidup di dunia ini, berita yang dibikin oleh manusia lebih dominan daripada berita yang dari Allah dan Rasulnya. Membaca koran, membaca majalah, membaca artikel dari pengamat atau pakar lebih sering, lebih tertarik daripada membaca firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, imam kita atau imam madhab fikih dari sebagian dasar mazhab Indonesia mengatakan, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu, yang disebut ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya bisa benar, bisa berilmu. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, mengatakan, kullu qawlin yukbalu wa yurfadu illa qala sahibi hadil makbar wa asyara ila makbarat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap pendapat, setiap opini, setiap ucapan bisa benar, bisa juga salah, kecuali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita sebagai kaum muslimin jangan sampai berita yang bertubi-tubi siang malam itu lebih memformat kepala kita daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena sudah bahaya umat Islam kalau lebih percaya berita-berita dari orang fasik daripada dari Allah yang Maha Benar, daripada Rasul orang yang paling benar. Sementara Al-Quran berbicara di dalam ayat 6 surat Al-Hujurat, surat 4:11, surat 49, afwan, berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'antum nadimin. Jadi tidak selektif di dalam berita bisa menyesal kita. Menyesal di dunia masih lumayan bisa ditobati. Kalau menyesal di akhirat enggak ada gunanya lagi. Jadi jika datang wahai orang beriman kepadamu orang fasik membawa berita apa saja, periksa dulu berita itu. Jangan langsung masuk ke kepala. Berita bertubi-tubi di hari ini dan hari-hari yang sebelumnya itu sempat memformat ya, otak kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin lebih curiga pada saudaranya daripada orang kafir. Orang kaum muslimin sebagian ada lebih curiga kepada warga negaranya sendiri daripada orang asing. Seolah-olah informasi orang asing lebih benar daripada Allah dan Rasulnya. Ini fasik, Pak. Fasik itu artinya dari kata fasako, yang keluar, keluar dari aturan Allah. Artinya apa? Orang fasik itu bisa jadi orang Islam. Orang Islam tapi tidak taat kepada Allah. Itu beritanya harus diperiksa. Jangan langsung diterima. Apalagi berita dari orang kafir yang tidak akan ridho kepada Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu sekalian kita harus cerdas ketika ada berita apa saja. Kita harus membuka wacana seluas-luasnya. Benar atau enggak ini? Atau mungkin rekayasa? Atau untuk mengalihkan? Atau untuk apa? Untuk apa? Kita harus kembali pada Quran dan Sunnah. Jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita yang dari orang fasik, apalagi dari orang kafir. Nah, untuk bilang mintalik. Jadi, yang bisa kita teladani, yang bisa wahai saudaraku sekalian kita ikuti dari kehidupan Nabi, ketika disebut an-Nabi, orang yang mendapatkan berita dari Allah, kita harus selektif terhadap berita sehingga kaum muslimin tidak bisa diadu domba. Di zaman Rasulullah terjadi, Bapak Ibu sekalian, Aus dan Khazraj, dua kabilah golongan, dua suku yang besar di Madinah, setelah masuk Islam itu hampir perang. Dan lagi-lagi otak intelektualnya Yahudi. Aus datangi, hai Aus, kamu kok bisa rukun sama Khazraj? Kamu ingat gak, bapak-bapak kamu itu yang dulu yang membunuh adalah Khazraj. Datang ke Khazraj, Khazraj, heran saya, karena Yahudi itu lama tinggal di Madinah. Kamu kok bisa rukun sama Aus? Kamu memang gak ingat yang membunuh orang tua kamu itu dulu Aus? Dua kaum muslim ini sudah mengangkat senjata. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar, akhirnya Nabi mengatakan, "Abi da'wal jahiliyati tad'un, wahai saudaraku, wahai sahabatku, apakah kamu mengangkat isu jahiliyah? Wa ana baina adhurikum, sementara saya ada di tengah-tengah kamu." Langsung begitu mendengar tauhid Nabi, tausiah Nabi, langsung mereka menangis, senjatanya ditaruh dan berpeluk-pelukan, saudara sekalian. Jadi Yahudi sepanjang masa itu mengadu domba kaum muslimin, mengadu domba antara pemimpin dan rakyatnya, tokoh dan anak buahnya, ulama dan umatnya, wahai saudara sekalian, tentara dan sipilnya, diadu polisinya dan mahasiswanya. Kita harus cerdas, saudaraku sekalian. Selama mereka kaum muslimin, tidak ada alasan untuk perang, tidak ada alasan untuk saling menuduh. Yang ada adalah kata Allah, damaikan, bukan berperanglah, damaikan. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang beriman hanyalah bersaudara, damaikan di antara saudara kamu itu dan bertakwa kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu diberikan rahmat. Jadi solusinya mendamaikan, bukan solusinya memojokkan orang dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, di antara ungkapan Al-Qur'an tentang Nabi adalah abdun ain ba'dal abd, yang artinya hamba, maksudnya hamba Allah. Jadi Nabi itu seorang hamba. Dengan seluruh kelebihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap seorang hamba. Dalam ilmu akidah artinya beliau tidak akan menjadi Tuhan, tetap menjadi hamba. Garis ketuhanan dan garis kehambaan tetap jelas. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak membaca, Ibu baca surat Al-Furqan, surat nomor 25 ayat pertama, ketika Allah berfirman tentang turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad disebut abdihi, hambanya. Mari kita tadabburi. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Jadi maha berkah, dialah Allah yang menurunkan Al-Qur'an sebagai furqan, pembeda antara hak dan batil, pembeda antara halal dan haram, pembeda antara jalan menuju surga dengan jalan menuju neraka, pembeda antara mukjizat ilmiah yang abadi dan mukjizat fisik yang tidak abadi, pembeda antara manhaj hayat, sistem kehidupan yang datang dari Allah, dari kehidupan sistem yang dibikin oleh manusia. Itu di antara arti furqan. Kepada siapa? Ala abdihi, kepada hambanya. Allah tidak mengatakan ala Muhammadin, kepada Muhammad, padahal yang dimaksud Nabi Muhammad. Lantas apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kata abdihi untuk diri kita semuanya? Pertama, saudara sekalian, ungkapan hambanya atau hamba Allah itu di dalam bahasa Arab, termasuk dalam bahasa Al-Quran, tujuannya adalah litashrif, untuk penghormatan. Artinya apa, wahai saudaraku? Kehormatan, kemuliaan setiap manusia, ukurannya menurut Allah adalah siapa yang paling beribadah kepada Allah, siapa yang paling benar-benar menjadi budaknya Allah, hambanya Allah, dan muktadoyanya, konsekuensinya, siapa yang paling jauh dari menghambakan kepada manusia, menjadi budaknya negara asing, menjadi budaknya bangsa tertentu, manusia yang paling mulia, yang benar-benar mempunyai kemerdekaan yang hakiki ketika dia hanya menjadi hamba Allah. Makanya ketika gubernur Mesir anaknya memukul warga ya Kipti, orang Kristen asli Mesir, karena kalah di balapan, maka gubernur diadili oleh presiden, oleh Umar bin Khattab, dengan ungkapan ya Amr, ya Abdullah, ya Amr, wahai gubernur dan anak kamu, mata ta'abbadtu munnas wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara. Sejak kapan kamu berani-beraninya memperbudak manusia sementara mereka dilahirkan ibunya dalam keadaan merdeka? Karena setiap orang dilahirkan menjadi hamba Allah, bukan menjadi budaknya manusia. Jadi yang bisa kita ambil pelajaran, Bapak-Ibu sekalian, dalam berumah tangga, dalam bekerja di perusahaan, dalam berbangsa, dalam bernegara, kita harus benar-benar hanya menjadi hambanya Allah. Tidak boleh budaknya jabatan, tidak boleh menjadi budaknya hawa nafsu, tidak boleh menuhankan hawa nafsu. Karena Al-Quran juga mengatakan ar-ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa, apalagi budaknya negara-negara lain. Ini sesungguhnya hafizakumullah. Makanya ulama balaghah mengatakan idhofatul lafdzil 'abdi ila dhamiril jalalah, mengidofahkan, mensandarkan kata abad kepada dhamir jalalah, kata ganti yang kembali kepada Allah, tujuannya tashrifan lah, tashrifan, untuk menghormati. Terakhir loh sekalian, masih kata abdi, adalah tujuannya apa? Nabi Muhammad disebut abad agar umat Islam tidak menuhankan nabinya. Karena nabi-nabi terdahulu ada yang dikultuskan, akhirnya di anggap menjadi Tuhan, dipercaya menjadi Tuhan. Yang ini terjadi di dalam ahli kitab. Pada ahli kitab, maksudnya ahli kitab adalah orang-orang yang dulunya dapat kitab suci. Karena pemahamannya salah, akhirnya Yahudi percaya Uzair anak Allah, Nasrani percaya Masih anak Allah. Dan ini diabadikan oleh Al-Quran. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهمون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. يهودي mengatakan Uzair anak Allah, Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Ucapan mereka serupa dengan ucapan orang-orang kafir sebelumnya. Allah melaknat kenapa mereka bisa dipalit. Nah, kita menjadi umat Muhammad SAW, jangan sampai kultus kepada Nabi, jangan boleh. Apalagi pada orang yang bukan Nabi, sampai hidup mati ikut beliau dan sebagainya. Itu terus terjadi di dalam kaum muslimin. Inilah sekalian beberapa ayat-ayat Quran yang berbicara tentang yang sebutan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Bapak-Ibu sekalian kita diberikan kejujuran dan kebenaran di dalam menyintai dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza wa astaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.